بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: القرآن كلام الله وتنزيله غير مخلوق. القرآن adalah كلام الله سبحانه وتعالى، dan turunnya Al-Quran. Seluruh yang berkaitan dengan Al-Quran dalam artian Al-Quran yang dibaca, yang dihafal, yang didengar, Al-Quran turun dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya ini ghairu makhluk, bukan makhluk. Dan ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa yashhadu ashabul hadis wa ya'taqiduna anna al-Qur'ana kalamullah wa kitabuhu wa khitabuhu wa wahyuhu wa tanziluhu ghairu makhluq. Wa man qala bi khalqihi wa i'taqada fahuwa kana. Wa man qala bi khalqihi wa i'taqadahu fahuwa kafirun indahum. والقرآن الذي هو كلام الله ووحيه هو الذي نزل به جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا. أصحاب الحديث وهم سلف، mereka adalah para ulama pendahulu kita, para sahabat dan tabiin dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Mereka adalah ashabul hadis, para salaf, mempersaksikan dan meyakini bahwa sungguhnya Al-Quran itu kalamullah. Kalamullah artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara. Berarti ini sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat mengikuti yang disifati. Sifat mengikuti yang disifati. Dan sifat itu akan dinisbahkan kepada yang disifati. Ketika kita mendengar suatu ucapan dari seseorang, atau ketika kita mendengar suatu pidato dari seorang raja ataupun seorang menteri, atau kita mendengar suatu pernyataan dari seorang presiden atau gubernur dan bupati, kita mendengar kemudian kita tulis ini ya, pernyataan atau ucapan atau pidato ini kita tulis. Ketika kita membacanya, walaupun dengan suara kita dan lisan kita, pasti kita ketika ditanya oleh seseorang, ini pernyataan atau pidatonya siapa? Kembalinya ke siapa? Hah? Hah? Ke pembicara tadi, yang mengucapkan tadi. Nah, maka sama. Seorang presiden mengucapkan sebuah ucapan yang terkenal, dan dia orang yang pertama kali mengucapkan ucapan ini. Maka ucapan ini dikembalikan, dinisbahkan kepada siapa? Kepada presiden tersebut. Nah, maka ini pun sebagai contoh kecil bagaimana kita memahami bahwa ketika Allah berbicara dengan suatu pembicaraan, maka pembicaraan tersebut karena ini Allah berarti wahyu, ya, kalam tersebut, ya kita kembali kepada Allah. Walaupun kita membacanya dengan lisan-lisan kita, dengan suara-suara kita, kemudian kita sampaikan kepada orang lain, atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membawakan wahyu ini atau ucapan ini, nah, maka dari sini kita mengetahui ketika Allah berbicara, ya, maka pembicaraan ini disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti Allah disifati dengan sifat apa? Berbicara, berkalam. Kalau tadi makhluk, seorang presiden atau raja atau gubernur atau bupati yang lainnya, karena dia makhluk, maka sifatnya pun tersebut makhluk. Alaysa kadzalik? Bala. Tetapi ini Al-Khaliq, Allah Subhanahu Wa Taala, ketika memiliki sifat, maka Allah dengan sifat-sifatnya tersebut bukan bagian dari makhluk. Sifat tersebut tidak akan terlepas dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat tersebut tidak akan terlepas dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala itu bukan makhluk. Paham ini ya? Karena Allah sendiri adalah Al-Khaliq, Sang Pencipta, tentunya bukan makhluk. Maka sifat-sifatnya pun, nah, ini mengikuti Allah Subhanahu Wa Taala. Seluruhnya. Berarti ketika Allah berbicara, melihat atau memiliki sifat tangan, memiliki sifat mata dan yang lainnya, maka seluruhnya sifat-sifat ini bukan makhluk. Maka termasuk dari yang dipersaksikan oleh para ulama kita, para salaf, para ahli hadis, dan ini termasuk dari akidah Ahlussunnah Wal Jamaah dan i'tiqad mereka, permasalahan i'tiqad ini jangan dianggap sepele. Anggap misal pada masa kita sekarang ini mungkin sudah tidak ada yang mengutak-ngatik permasalahan ini, misal, walaupun kenyataannya tidak seperti itu. Kita bisa menyaksikan berapa banyak dari orang-orang yang tidak paham, yang mengatakan bahwa Al-Quran ini tetap makhluk. Kata mereka seperti itu. Tapi anggap bahwa misalnya sudah tidak, permasalahan sudah tidak dibahas lagi misalnya. Sudah tidak ada lagi asarnya. Tapi perlu kita ketahui bahwa bukan permasalahan hanya sekedar pada itu saja. Tapi permasalahannya adalah ketika kita salah meyakini permasalahan ini. Nah itu tadi. Antum perhatikan, sekian banyak hal-hal yang membatalkan keislaman seseorang, artinya kekufuran, kesyirikan, itu banyak terjadi pada permasalahan i'tiqad. Nah, tauhid, i'tiqad. Alaysa kadzalik? Akidah. Nah, sekarang asma wa sifat sama. Seperti itu. Sehingga permasalahannya kenapa kita terus mempelajari permasalahan ini? Karena kita ingin i'tiqad kita, akidah ini salim. Akidah kita ini lurus, selamat. Itu tadi. Terlebih apabila memang kondisinya ternyata memang banyak dari kelompok-kelompok yang menyimpang dari ajaran Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, yang membawa pemahaman-pemahaman yang berbahaya. Maka dari sini termasuk dari akidah Ahlussunnah Wal Jamaah adalah meyakini bahwa Al-Qur'an itu kalamullah dan bukan makhluk. Entah itu penulisannya, entah itu pembicaraannya atau wahyunya dan tanzilnya, itu seluruhnya bukan makhluk. Baik. Di situ ada sebuah syubhat. Al-Quran yang ada di mushaf, ya kata mereka, ini kata mereka, ini kan ibarat dari sekumpulan kertas dan tinta. Ya, seperti itu. Mana ada orang yang meyakini bahwa tinta-tinta dan kertas-kertas ini adalah bukan makhluk. Ini semuanya makhluk. Kata mereka seperti itu. Maka kita katakan, iya benar ya, tintanya dan kertasnya itu makhluk. Tapi yang ditulis, nah ini tadi, yang ditulis, ya, di atas kertas tersebut, yang ditulis dengan menggunakan tinta tersebut, ini berarti, paham? Al-maktub, yang ditulis, ini bukan makhluk, ini sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita membaca Al-Quran, memang suaranya kita, ya, memakai lisan kita. Tetapi yang dibaca oleh kita ini tadi, al-matlu, al-makru, yang dibaca apa ini? Sekarang kita membaca sedang tulisannya atau kalamnya dari Al-Imam As-Sawbuni. Kita mengatakan qala al-mu'allif, berkata al-mu'allif. Kita menyandarkan kepada siapa? Kepada mu'allif terus sama. Ketika kita membaca Al-Quran, berarti kita tahu bahwa ini adalah kalamullah yang kita baca, yang dibaca. Kalau sudah kalamullah, berarti bukan makhluk. Paham saya misalnya, ikhwan, permasalahan ini? Nah. Faman qala bi khalqihi, barang siapa yang berpendapat bahwa Al-Quran itu makhluk dan meyakininya, fahuwa kafir, maka dia itu kafir. Mengapa kafir? Karena dia mendustakan Allah dan Rasulnya. Nah, Al-Quran kalamullah. Berapa banyak dari ayat Al-Quran atau hadis yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu kalamullah? Nah, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Apabila ada seseorang dari kalangan kaum musyrikin meminta perlindungan kepada engkau, maka lindungi. Artinya dia berarti ada keinginan untuk meminta perlindungan, bertobat. Fa'ajirhu hatta, sampai, artinya bacakan kepada dia sampai dia mendengar apa? Kalam Allah, artinya Al-Quran. Dalam ayat ini secara jelas Allah menyebutkan Al-Quran dengan kalamullah. Seperti itu. Dan tentunya kalau ini sudah kalamullah, sifat dari Allah, gak mungkin kan suatu zat disifati kemudian sifatnya ini tidak mengikuti yang zat yang disifati tersebut. Seperti itu. Nah, kalau kita punya tangan, ditanya ini tanya siapa? Tangannya fulan. Atau ini sekarang tangan ana. Nah, ini tangan tidak akan terlepas dari ana. Iya kan? Ketika ana berbicara sekarang, pembicaraan ini enggak akan lepas dari ana, maksudnya ya disandarkannya kepada ana terus. Kan seperti itu, ya. Maka ini sama dengan Al-Qur'an. Sama dengan kalamullah. Yang perlu kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala, bahwa Al-Qur'an itu kalamullah, tetapi bukan hanya terbatas pada Al-Qur'an. Ketika Allah berbicara itu adalah sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengucapkan suatu wahyu, entah dalam kitab Zabur atau dalam kitab Taurat dan Injil, maka itu kalamullah. Tidak mengherankan bahwa ketika kita bersumpah dengan Al-Quran ini boleh, karena Al-Quran itu sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak terlepas, artinya disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, wal Quran alladzi huwa kalamullah wa wahyuhu huwa alladzi nazala bihi Jibril ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran yang dia itu adalah kalamullah dan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah yang Jibril turun kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa Al-Qur'an ini. Artinya Allah Subhanahu wa taala ketika menyampaikan wahyu Al-Qur'an kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu pasti melalui perantara Jibril. Ini kalau dengan Al-Qur'an. Maka dari sini kita bisa mengetahui perbedaan antara Al-Qur'an dengan hadis qudsi. Kalau hadis qudsi, antum tahu hadis qudsi ya? Hah? Paham ya? Ada yang belum tahu atau ada yang belum paham dengan hadis qudsi? Hadis qudsi yaitu sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam yang Rasulullah nukilkan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak ini ya. Nah, dalam hadis-hadisnya Rasulullah itu menukilkan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hadis qudsi. Ada yang bertanya, "Mengapa hadis qudsi bukan Al-Qur'an?" Nah, ini tadi sekarang. Beda memang. Yang pertama, hadis qudsi itu tidak bukan hukum asalnya tidak menjadikan untuk ta'abbud sesuatu yang dengan itu kita beribadah dengannya. Beda dengan Al-Qur'an, hukum asalnya memang Al-Qur'an ini sudah ada makna ta'abbud. Sehingga dibaca di sholat boleh. Kalau hadis qudsi tidak boleh. Seperti itu. Ini juga kalau hadis qudsi karena dia bukan Al-Qur'an tidak mesti melalui perantara Jibril. Wahyu yang hanya atau pasti melalui Jibril itu adalah hanya Al-Qur'an. Wahyu itu kan banyak ya. Ada Al-Qur'an, ada hadis. Ini dua-duanya sama-sama wahyu. Yang kedudukannya dalam syariat pun sama. Tidak dipisahkan dari sisi bahwa dua-duanya diamalkan. Kekuatannya itu sama. Kalau hadis itu sahih. Tetapi itu tadi. Yang namanya hadis itu terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa mendapatkan dari mana? Mimpi. Ya. Atau bisa dari langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya kisah Isra dan Mi'raj. Nah. Allah Subhanahu wa taala langsung mengajak bicara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas langit yang ketujuh. Seperti itu. Juga bisa melalui perantara seperti bunyi jaros atau lonceng. Nah, bisa juga melalui perantara Jibril. Maka dari sini kita mengetahui bahwa hadis qudsi berbeda dengan Al-Qur'an karena terkadang hadis qudsi itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa melalui perantara Jibril. Ilham dari Allah Subhanahu wa taala langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui mimpi dan yang lainnya. Adapun Al-Qur'an itu pasti melalui Jibril. Paham sampai sini ya? Qur'anan Arabiyan liqaumi ya'lamun basyira wa nadhira. Al-Qur'an turun yang dibawa oleh Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini berupa Al-Qur'an yang berbahasa Arab. Dari sini kita mengetahui pentingnya penguasaan bahasa Arab. Karena bahasa Arabnya adalah bahasanya Al-Quran. Maka apabila kita menguasai bahasa Arab, itu sangat membantu untuk kita memahami maksud dari Al-Quran. Nah, seperti itu. Kama qala azza wa jal wa innahu latanzilu rabbil alamin. Dan dalilnya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala wa innahu latanzilu rabbil alamin, dan Al-Qur'an itu sungguh turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menurunkan Al-Qur'an. Nazala bihir ruhul amin, turun dengannya ar-ruh al-amin yaitu Jibril. Ala qalbika litakuna minal mundirin. Jibril membawa Al-Quran yang sebelumnya Allah Subhanahu Wa Taala berbicara, memang benar-benar berbicara seperti itu, keluar itu suara ada dalam sebuah hadis di situ disebutkan bagaimana ketika Allah itu berbicara para malaikat mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, itu ada kisahnya, sehingga Al-Quran ini memang Allah benar-benar berbicara. Dengan huruf-hurufnya, dengan maknanya ada suara yang keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Baru kemudian Jibril ketika mendengar itu, kemudian tentunya Jibril kita tidak meragukan lagi keamanahannya ya. berbeda dengan tuduhan yang dilontarkan oleh orang-orang Yahudi. Yahudi mengatakan Jibril tidak amanah, makanya mereka memusuhi Jibril. Persis dengan akidahnya Syiah Rafidah. Ya, Yahudi dengan Syiah Rafidah ini adik kakak. Hanya Yahudi terang-terangan mengakui bahwa dia Yahudi. Sementara kalau Syiah Rafidah ini musang berbulu ayam. Nah, memakai baju seolah-olah Islam, tetapi pada hakikatnya mereka jauh dari ajaran Islam dari segala sisinya. Coba kita lihat dari urusan sekarang, permasalahan yang paling sepele saja. Artinya sepele ini ringan, pelaksanaannya itu mudah. Berwudu. Mereka kaki tidak diusap, mereka kaki tidak dibasuh, tetapi diusap. Bukan ketika memakai khuf ini, bukan. Nah, kaki biasa. Berwudunya kakinya diusap. Menikahnya zina. Nah, seperti itu. Berpuasanya persis seperti Yahudi. Orang ya Iran kebanyakannya, di Irak juga banyak Syiah. Berpuasa, berbuka, menunggu sampai bintang-bintang itu tampak. Ini seperti siapa? Yahudi persis. Seperti itu. Nah, kita memuliakan para sahabat, mereka menghabiskan para sahabat. Ini Syiah Rafidah. Nah, Jibril dituduh tidak amanah dengan memberikan risalah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka seharusnya risalah ini diturunkan kepada Ali bin Abi Thalib. Wal iyad billah. Mangkana adu walillahi wa malaikatihi wa Jibril wa Mikal fa innallaha aduul lil kafirin. Barang siapa memusuhi Allah dan para malaikatnya dan Jibril dan Mikail, ketahuilah sesungguhnya Allah yang jadi musuh mereka, orang-orang kafir tersebut. Dalam ayat ini ada dua hal. Pertama, Allah yang akan jadi musuhnya orang tersebut. Dan yang kedua, orang yang memusuhi para malaikat ini termasuk Jibril, itu disebuti oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai orang yang kafir. Makanya tidak ada yang meragukan lagi dari kalangan para ulama bahwa Syiah Rafidah ini adalah kafir. Entah itu pembesarnya dan tokohnya ataupun pengikutnya. Nah, ini hukum asalnya seperti itu. Bilisanin arabiyyin mubin. Al-Quran turun dengan bahasa Arab yang jelas. Bahasa Arab yang menjadi patokan, yang betul-betul dikatakan bahasa Arab, itu pertama tentunya kalamullah, Al-Quran. Jadi kalau kita ingin ada mendapat suatu iskal dalam bahasa Arab, ingin mencari dalil, pertama Al-Quran, buka. Al-Quran ini menghukumnya sebagai apa ini? Marfu' kah? Atau mansub kah? Atau majrur? Pertama. Yang kedua tentunya hadis Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Karena beliau alaihi salatu wassalam hidup di tengah orang di tengah-tengah kaum Quraisy dengan bahasa Arab yang fasih. Nah, kefasihannya ini tentunya tidak kemudian langsung begitu saja, karena beliau ketika pertama kali masa kecilnya sempat mendapatkan tarbiyah di lingkungan Badui. Zaman dahulu kalau sudah Badui itu memang bahasa Arabnya luar biasa. Nah, terus yang kemudian juga bahasa Arab ini, negara bahasa Arab, yaitu bahasanya orang-orang semasa Rasulullah dan para sahabat hidup dan yang sebelumnya. Jadi kalau ada syair-syair ini dalam sisi bahasa Arab, itu syair-syair orang Arab dahulu itu bisa jadi dalil. Ini marfu atau majrur misalnya. Nah, ini dilihat dari percakapannya orang Arab dahulu. Adapun setelah itu, terkhusus ketika semakin masuknya ilmu-ilmu mantik dari Yunani dan yang lainnya, maka orang-orang yang hidup walaupun orang Arab tapi hidup di masa mereka sudah tidak bisa dijadikan dalil. bahwa perkataannya itu fasih atau benar, apalagi di zaman sekarang. Nah, wa huwa alladhi ballaghahu ar-rasul alaihi salatu wassalam ummatahu. Dan Al-Qur'an ini adalah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada umatnya. Kama umira bihi fi qoulihi ta'ala, sebagaimana Rasul alaihi salatu wassalam diperintahkan dengannya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Rasul, sampaikan apa-apa yang turun kepada engkau dari Rabbmu. Al-Quran turun, itu bukan berarti kemudian Al-Quran itu makhluk. Kalau kita memperhatikan, banyak ternyata dalam bahasa Indonesia pun ibarat-ibarat ini itu memiliki persamaan. Turun sudah perintah dari jenderal misalnya, dalam militer ya. Turun perintah dari jenderal tersebut untuk apa misalnya itu, ngambil tindakan sesuatu misalnya seperti itu. Nah, turun perintah artinya gimana? Hah? Padahal jenderal tersebut ya mengucapkan misalnya. Nah, kan seperti itu ya. Sehingga sesuatu yang turun itu tidak melazimkan kemudian sesuatu tersebut itu makhluk. Allah Subhanahu wa taala sendiri pun turun. Alaysa kadzalik? Turun ke langit dunia ketika sepertiga malam terakhir. Seperti itu. Sehingga karena ada dari mereka yang mengatakan turunnya itu berarti menunjukkan bahwa Al-Quran ini makhluk. Kata mereka seperti itu. Nah. Fakana alladhi ballaghahum bi amrillahi ta'ala kalamahu azza wa jalla wa fihi qala sallallahu alaihi wasallam atamna'uni an uballigha kalama rabbi. Dan apa-apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada umatnya dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Yang di mana Ar-Rasul alaihi salatu wasallam dalam sebuah hadisnya memberikan sebuah suatu komentar tentang Al-Qur'an kalamullah ini, ya. Atamna'uni an uballigha kalama rabbi. Apakah kalian ini mau mencegah aku untuk menyampaikan kalam Rabbi? Dari sini hadis ini jelas. Ar-Rasul alaihi salatu wasallam mensifati Al-Qur'an itu dengan kalam Rabbi. Kalamnya Rabbku, Tuhanku. Kalam. Antum kalau perhatikan madah bahasa Arab dari kaf, lam, mim. Ini kalau mau dibolak-balik itu ada makna idhar wal quwwah. Makanya enggak ada ceritanya kalam itu kemudian tidak ada suaranya, tidak ada kekuatan. Sudah kalam dalam hati, enggak bisa. Dalam bahasa Arab kalau sudah kata-kata kalam ada di situ materi katanya ini dari huruf kaf, lam dan mim itu memiliki makna kekuatan. Sehingga enggak bisa dalam bahasa Arab itu pengitlakan kata kalam itu dalam hati. Nah, enggak bisa. Mesti ada suara yang terdengar keras. Antum perhatikan ya, bahasa Arab kalau ada kaf, lam, mim, mim, lam, kaf atau mim, lam, kaf, kaf, mim, lam. Wes pokoknya tiga ini itu ada makna kekuatan. Makanya bahasa Arabnya tinju itu apa? Nah, tahu. Muka au mulakam. Mulakim ini petinju. Mulakim. Nah, mim, lam, kaf. Kaf, lam, mim. Ini materi kata yang kalau dalam bahasa Arab pasti ada makna kuah. Makanya tinju itu istilahnya petinju mulakim. Suatu tinju itu mulakamah. Ya. Bukan mukalamah ya. Mukalamah ini pembicaraan, tapi ini mulakamah. Nah, kalau mukalim itu orang yang mengajak bicara. Kalau mulakim itu orang yang meninju atau bertinju. Nah, ini bahasa Arab kalau enggak sering-sering dibiasakan di murojaah bisa ketuker-tuker. Mulakim, mukalim, mukalim, mulakim. Nah, enggak tahu ini pelajaran bahasa Arabnya selama ini di murojaah atau sudah terkubur di dalam betul-betul di luar kepala. Luar kepala beneran. Wa huwa alladhi tahfadhu sudur wa tatluhu al-sinah wa yuktabu fil masahif كيف ما تصرف بقراءة قارئ ولفظ لافت وحفظ حافظ وحيث تلي وفي أي موضع قرئ أو كتب في مصاحف أهل الإسلام وألواح الصبيان وغيرها كله كلام الله. Ini Al-Quran. Kata mu'alib di sini, Al-Quran itu adalah yaitu yang dihafal oleh dada-dada kita, artinya di hati-hati kita. Al-Mahfuz, yang dihafal. Nah, kita yang menghafal memang makhluk, tapi yang dihafal ini bukan makhluk, yang dihafal ini adalah kalamullah, sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa tatluhu al-sinah, yang dibaca oleh al-sinah, lisan-lisan kita. Tetapi al-matlu ya, yang dibaca itu apa? Hah? Apa? Makhluk atau ghairu makhluk? Ghairu makhluk. Wa yuktabu fil masahif, dan yang ditulis di masahif. Nah, ini tadi. Ini kekeliruan sebagian orang. Akhirnya sebagian orang itu jadi lancang, kemudian mushaf diinjak. Ya, berapa waktu kejadian waktu itu yang akhirnya membuat marah kaum muslimin. Alhamdulillah mereka masih memiliki ghirah, fitrahnya mereka. Ini orang awam ternyata marah emang, ini fitrah. Beda dengan orang-orang yang berada di kampus-kampus yang berbasis katanya dengan nama Islam, tetapi menelurkan dan memunculkan dai-dai yang mendustakan kalamullah. Nah, seperti itu. Orang awam masih marah di Al-Quran diinjak-injak atau dihinakan masih marah. Fitrahnya mereka langsung paham Al-Quran ini kalamullah, seperti itu. Nah, memang terkadang ketika fitrah ini masih salimah ya, masih fitrah ini tidak teracuni, pemikiran ini masih bersih, itu bukan terkadang, memang seperti itu. Orang ini akan dengan mudah untuk kemudian kembali kepada al-haq. Contoh sederhananya ketika membahas permasalahan di mana Allah. Ya. Yang mengatakan Allah di mana-mana. Sudah fitrahnya kita ketika berdoa angkat tangan kemana? Ke atas. Seperti ini fitrah orang semua ketika dalam keadaan fitrahnya mau kembali diajak kepada fitrahnya, paham? Kalau memang Allah ada di mana-mana, ngapain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Allah repot-repot diajak Isra dan Mi'raj? Sudah, kalau Allah ada di mana-mana, enggak usah jauh-jauh repot-repot Isra Mi'raj. Nah, Isra Mi'raj itu salah satu dalil terbesar yang menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu fis sama, di atas langit. Baik. Maka di sini kemudian mu'alif menyebutkan bagaimanapun Al-Qur'an ini mau difungsikan, entah dibaca, dihafal, ditulis, ya tetap saja dengan dibacaannya orang yang membaca atau lafadznya, pelafatannya orang yang melafadzkan, atau dengan hafalannya orang yang menghafal, ya dibaca atau mau di tempat mana saja Al-Qur'an ini dibaca atau ditulis dalam mushaf, tetap semuanya itu kalamullah. Seperti itu, ghairu makhluk. Ini penting tambahan ghairu makhluk. Sebagian mengatakan, antum ahli sunnah mengatakan kalian ini salaf. Dalil. Katanya gitu sekarang. Ayo tunjukkan hadis, kata mereka, yang mengatakan ada hadis bahwa Al-Quran itu kalamullah, ghairu makhluk, kata mereka seperti itu. Nah, ini loh tambahan ghairu makhluk. Kita ahlu sunnah itu wajib untuk mengatakan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Harus kita mengatakan ghairu makhluk. Nah, sekarang ada syubhat. Had sini dalil mana? Kata mereka. Katanya dalil. Kata mereka seperti itu. Tunjukkan sebuah dalil yang menyebutkan bahwa Al-Quran itu kalamullah ghairu makhluk. Bukan kalamullahnya ya, kalamullah jelas. Tapi yang mereka iskalkan permasalahan sekarang, mana dalilnya ada tambahan ghairu makhluk. Kata mereka seperti itu. Hati-hati ya ikhwan. namanya syubhat itu, tadi. Makanya kita jangan merasa kita ini sudah terus kemudian berani meladeni ahli syubhat. Tidak. Syubhat ini luar biasa. Kalau kita tidak dibimbing oleh para ulama, kita pun terkadang bingung ini. Oh iya ya. Memang enggak ada gitu. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Al-Qur'an ya. Dengan perkataan wiru makhluk itu enggak ada emang. Seperti itu. Tapi dijelaskan oleh para ulama, iya betul, tidak ada. Tetapi yang pertama, warid dari para sahabat, ada dari para salaf, dan yang berikutnya mereka mengucapkan seperti ini yang pertama. Yang kedua, dahulu di zaman Rasul alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya enggak ada iskal. Seperti itu, enggak ada masalah, semuanya paham. Ketika dikatakan Al-Qur'an itu kalamullah, kalamullah berarti itu sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang bukan makhluk. Enggak ada yang mempermasalahkan ini. Sama ketika itu juga enggak ada penamaan ketika ditanya kepada misalnya sahabat Abu Bakar atau apa, kamu salafi atau bukan? Ya memang enggak ada. Kata-kata salafi, salafi ya misalnya, kamu salafi, enggak ada memang. Tapi kan Islam ini bukan agama yang jumud ya. Artinya maknanya itu kan juga dilihat. Para sahabat paham ketika itu. Ketika dikatakan Al-Quran itu kalamullah, paham. Maknanya itu Al-Quran sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang membuat rusuh pertama kali, ya itu tadi. Mereka kemudian mengatakan, Ahlul Bid'ah, mengatakan Al-Quran itu makhluk. Akhirnya muncul ini suatu, apa namanya, keyakinan yang menyimpang ini muncul. Maka dalam rangka membantah yang tadi, karena sudah terjadi bahwa ada yang memahami, ada yang rusuhi ya itu tadi. Nah, bahwa Al-Quran itu makhluk, maka kita perlu mengucapkan dengan tambahan ini sebagai dalam rangka pembeda. Karena maknanya itu memang ada dalam hadis-hadis dan dalam Al-Quran, nas-nas yang lain yang memiliki makna bahwa Al-Quran itu ghairu makhluk. Seperti itu. Paham ya? Ketika mereka memulai, maka kita harus membantah. Ketika mereka memulai menyebutkan Al-Quran makhluk, ini tentunya pendapat yang batil dan pendapat yang kufur, keyakinan yang kufur, maka perlu sekarang kita perlu ditambahkan hal ini. Karena ketika kita katakan kalamullah, enggak cukup. Orang masih bisa memahami kalamullah gimana maksudnya? Ghairu makhluk. Seperti itu. Paham ini ya? Nah, sehingga hati-hati dengan yang namanya syubhat. Baik. Faman za'ama annahu makhluk fahuwa kafir billahil azim. Barang siapa yang meyakini bahwa Al-Quran itu makhluk, maka dia sungguh kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita mengetahui bahwa yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk ini kafir. Walaupun dia mengatakan Al-Qur'an kalamullah. Ada 3 golongan. Yang pertama, mengatakan Al-Qur'an ini makhluk. Dia Al-Quran itu kalamullah, tetapi makhluk. Dia ini Jahmiyah. Kelompok Jahmiyah mengatakan Al-Quran kalamullah, tapi makhluk. Kata mereka seperti itu. Nah, kelompok kedua yang mengatakan Al-Quran itu ibarat. Nah, kata mereka seperti itu. Ibarat dari kalamullah, suatu ibarat aja. Nah, yang kemudian dipahami oleh Jibril, kayak tadi, dalam hatinya itu. Makanya ada istilah kalamun nafsi. Nah, ada ini juga mereka ini Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kurang lebih seperti itu. Nah, Adapun kelompok ketiga ini yang selamat, yang mengatakan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Ini adalah ahli sunnah wal jamaah. Ini tiga kelompok yang berkaitan dengan Al-Quran atau berkaitan dengan permasalahan Al-Quran ini. Nah, Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala luar biasa rahimahullah rahmatan wasiatan, mengalami empat masa khalifah kurang lebih 20 tahunan lebih. Makmun ini anaknya Harun Ar-Rasyid, ya. Makmun anaknya Harun Ar-Rasyid. Kemudian Al-Mu'tasim, ini Al-Mu'tasim juga anaknya Makmun. Kemudian Al-Wasik, ini saudaranya Al-Mu'tasim. Nah, ini tiga-tiganya khalifah ini mendakwahkan kepada manusia, bahkan dengan sampai pembunuhan, untuk memaksa manusia memakai akidahnya Al-Quran itu makhluk. Nah, Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim Billah, dan Al-Wasik. Nah, sementara yang keempat Al-Mutawakkil. Ketika di zaman Al-Mutawakkil, maka Al-Mutawakkil ini sebagai khalifah yang mencintai sunnah, kemudian mengangkat permasalahan fitnah ini, artinya segera merubah akidah ini. Seperti itu. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, kita ketahui dia banyak diuji, disiksa, di penjara dan yang lainnya, bahkan beberapa ulama yang lainnya sampai dibunuh. Seperti itu. Dalam rangka mempertahankan akidah ini. Sampai-sampai ada sebagian ulama, ini jangan antum pahami keliru, bukan membandingkan Abu Bakar dengan Al-Imam Ahmad, tentunya Abu Bakar sudah jelas afdalun nas ba'da Rasulullah alaihi salatu wasallam fi hadil ummah. Manusia yang paling afdal di umat Muhammad ini setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ketika zaman Ar-Riddah, Abu Bakar ini memiliki jasa yang luar biasa. Ya. Kalau Allah selamatkan umat Islam ini dengan Abu Bakar di zaman Ar-Riddah dan juga Al-Imam Ahmad di zaman fitnah Al-Qur'an. Tetapi kata ana lupa Imam Mahdi atau yang lainnya, bahwa Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ini lebih, artinya bukan lebih utama, tapi lebih memiliki jasa pada masanya dibanding Abu Bakar As-Siddiq dibanding masanya. Jangan salah dipahami, ya. Dari sisi bagaimana ini, Abu Bakar As-Siddiq di zamannya ketika memerangi Riddah, orang-orang yang murtad, itu memiliki akwan, memiliki pasukan-pasukan dan pengikut-pengikut yang ikut memerangi orang-orang yang Riddah. Sementara Imam Ahmad wahid, dia ketika mempertahankan akidah ini yang dengannya Allah Subhanahu wa taala tetap melanggengkan akidah Ahlussunnah tentang permasalahan bahwa Al-Qur'an itu kalamullah ghairu makhluk, itu Imam Ahmad bersendirian. Nah, sementara Abu Bakar Siddiq di zamannya memiliki tentara juga untuk memerangi orang-orang yang murtad. Maka dari sini para ulama kemudian menyebutkan tadi itu. Nah, paham ini, ya. Luar biasa. Coba bayangkan hanya sekedar permasalahan ini. Ini masalah i'tikad, bukan masalah amaliyah. Tetapi bagaimana para ulama betul-betul mati-matian mempertahankan akidah ini. Nah, kemudian berikutnya ya ikhwan, yang berkaitan dengan Al-Quran kalamullah, yang perlu kita ketahui bahwa dibedakan antara takdir Al-Quran, ya, dengan ketika Al-Quran tersebut Allah berbicara dengannya pada waktunya. Ayat yang antum sering dengar, innahu laquran karimun fi kitabim maknun la yamassuhu illa al-mutahharu tanzilum min rabbil alamin. Al-Qur'an ini sudah ada di Lauhul Mahfuz. Nah, kemudian yang disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas, ya, Al-Qur'an itu turun ke langit dunia jumlatan wahidatan. Sekali turun Al-Qur'an ini. Seperti itu. Sebagian orang memahami keliru. Lah, kalau begitu kata mereka, kalau Al-Quran itu sudah ada, kata mereka seperti itu, berarti kan kejadiannya ketika Rasulullah SAW dalam perjalanan dakwahnya, ya, turun ayat, itu kan Allah gak berbicara karena sudah ada kan tadi. Kata mereka seperti itu. Jangan salah paham. Yang dimaksud Al-Quran turun jumlatan wahidah dan sekali turun, itu catatan takdirnya. Kita tidak mengingkari bahwa Al-Quran itu catatan takdirnya sudah ada di Lauhul Mahfuz. Kalau urusannya dengan takdir, ya, itu berarti seluruh apa-apa yang terjadi itu sudah tertulis. Walaupun perbuatan atau ucapannya tersebut belum ada. Bukan seperti itu? Ya kan? Itu kalau ada urusannya Lauhul Mahfuz. Sehingga antum pahami, Al-Quran ini sudah tertulis di Lauhul Mahfuz dari sisi catatan takdirnya. Nanti ketika itu di catatan takdir, Allah sudah tahu bahwa nanti Allah itu akan berbicara demikian dan demikian. Ketika terjadi perang Badar, nanti akan ada perang Badar yang kemudian di situ Allah akan berbicara demikian dan demikian. Paham ini? Ini catatan takdir. Apakah Allah sudah berbicara? Hah? Belum. Sehingga yang turun jumlatan wahidah dan sekali turun itu catatan takdirnya. Sehingga setelah itu, ketika dalam perjalanannya Rasulullah SAW berdakwah kemudian turun ayat, nah baru kejadiannya atau ucapannya atau pembicaraan Allah Subhanahu Wa Taala itu terjadi. Paham ini ya? Paham? Baik. Sampai sini dari kita, pelajaran kita. Kalau memang ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Ini lumayan agak menguras, artinya membutuhkan konsentrasi lebih. Seperti itu. Tetapi mau enggak mau memang kita harus memahami ini dengan cermat. Sebagaimana, karena gini ikhwan, kalau sudah permasalahannya akidah itu tipis. Contohnya tadi sudah. Nih, orang yang mengatakan Al-Quran ini makhluk itu kan kafir. Ya. Nah, makanya dipahami harus konsentrasi masalah akidah. Lah kenapa kok Al-Imam Ahmad masih sholat di belakang Al-Ma'mun? Nah, ayat tadi. Seperti itu. Al-Ma'mun bukan hanya sekedar mendakwahkan Al-Quran itu makhluk. Tapi dia memaksa dan membunuh serta menyiksa orang yang gak mau berpendapat dengan pendapat ini. Tapi kenapa kok ternyata tidak dikafirkan? Pokoknya kalau ada masalah akidah itu jangan mengambil kesimpulan-kesimpulan sendiri. Seperti itu. Nah, contohnya tadi masalah pengkafiran. Kaidah secara umum kita kan katakan kafir. Tapi kalau sudah pada kenyataannya, ya gak bisa. Fulan, dia melakukan sesuatu ucapan atau perbuatan kufur. Hati-hati. Gak bisa kemudian kita langsung mengkafirkan atau mengatakan dia apa namanya telah keluar dari Islam. Karena dia sudah melakukan perbuatan kufur tadi itu. Pola namanya akidah hati-hati. Sehingga memang butuh konsentrasi lebih. Nah. Baik, ada yang bertanyakan? Kalau memang tidak ada, kita cukupkan sampai di sini pelajaran kita. Yang berikutnya insya Allah kita akan masuk kepada pembahasan lafzi bil Quran. Nah ini juga lumayan rumit ini. Sebetulnya enggak rumit, tapi butuh konsentrasi lebih saja. Lafzi bil Quran, lafadzku dengan Al-Quran. Nah, subhanakallah bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.